Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fi din, azdani wa azakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Ad-Durusul Muhimmah li'ammatil ummah yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahmatullah alaih. Sekarang kita masih berada pada pembahasan seputar dosa-dosa besar yang harus kita waspada terhadapnya dan harus kita menghindarinya serta jangan sampai kita terjerumus di dalamnya. Kata beliau yang berikutnya, halaman 292, perhatikan baik-baik yang punya kitabnya. Qauluhu wal aymanul kadzibah, dan sumpah palsu. Sumpah palsu ini banyak sekali. Orang terkadang mereka bermudah-mudahan untuk sumpah. Bermudah-mudahan untuk sumpah. Bahkan mereka berani mempertaruhkan nyawanya padahal sumpahnya sumpah palsu. Sumpahnya sumpah palsu, dan seringnya terjadi pada perkara-perkara yang sifatnya dunia. Jual beli, dagang, atau ingin mengambil hak orang lain, tanah atau semisalnya, berani bersumpah palsu. Allahul musta'an. Kita lihat bagaimana ancaman-ancamannya. Liqaulillahi ta'ala, dikarenakan perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala, wala tattakhidhu aymanakum dakhalan bainakum fatazilla qadamun ba'da thubutiha wa tadhuqu as-su'a bima sadattum 'an sabilillah wa lakum 'adzabun 'adzim. Allahul musta'an. Ngeri, barakallahu fiik. Jangan kalian menjadikan sumpah-sumpah kalian sebagai alasan untuk mengambil atau makan harta di antara kalian yang akhirnya telapak kaki kalian terpleset, tergelincir yang sebelumnya kokoh di atas. Wa tadhuqu su'a, kemudian kalian akan merasakan azab. Bima sadattum an sabilillah, dengan sebab kalian menghalang-halangi dari jalan Allah. Wa lakum adzabun adzim, dan kalian mendapatkan azab yang besar. Wa ma'na dakhalan ay khadi'atan wa makra. Ayo kan, disebutkan di sini barakallahu fikum, makna dakhalan adalah apa? Khadi'atan makra. Jangan kalian sumpah, menjadikan sumpah-sumpah kalian untuk tujuannya apa? Menipu dan bikin makar. Enggak boleh. Jual beli jujur. Kalau barangnya ori dibilang ori, KW KW. Bekas bekas. Paham ya? Jangan sampai antum menjual barang sudah tahu KW antum bilang ori, biar harganya naik, biar untungnya banyak, haram. Walaupun dengan sumpah palsu. Wallahi demi Allah, harganya itu kulaannya enggak boleh sekian, padahal harganya murah kulaannya. Dia apa? Berani bersumpah menaikkan harga agar nanti untungnya banyak. Hati-hati. Nanti ada hadisnya nanti. Membikin laris dagangannya dengan sumpah palsu namanya. Sumpal. Hati-hati. Nah, waspada terhadap apa? Sumpal ini, sumpah palsu, berbahaya. Qala Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kaba'iru al-ishraqu billah wa 'uququl walidain wa qatlun nafsi wal yamin ghamus wal yaminul ghamus. Perhatikan baik-baik ini, dosa-dosa besar. Yang pertama, syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga, membunuh jiwa yang Allah telah haramkan. Sudah kita lewati ya, haram mengalirkan darahnya kaum muslimin kecuali apa? Kecuali kalau orang tersebut terjatuh dalam salah satu tiga perkara. La yahillu damu mri'in muslimin illa bi'ihda as-salas. Tidak halal darahnya seorang muslim kecuali disebabkan karena salah satu tiga perkara. As-sayyibuz zani, rajam, karena dia berzina. Yang sudah menikah laki-laki atau wanita kok berzina, rajam. Yang kedua apa? An-nafsu bin-nafsi, qisas. Yang ketiga, at-tariqu li-dinihi al-mufariqu li-jama'ah, orang yang lari dari jamaatul muslimin, memisahkan diri dari barisan kaum muslimin, murtad maksudnya. Tiga poin inilah yang menjadikan darah seorang muslim halal untuk ditumpahkan. Paham ya? Selain itu haram. Kemudian wal yamin ghamus, sumpah palsu ini. Dinamakan ghamus, kenapa dinamakan ghamus? Dikarenakan orang yang sumpah tersebut mengecelupkan dirinya ke dalam dosa. Yaghmiz. Dia itu malah mengecelupkan dirinya, memasukkan dirinya dalam dosa itu loh. Allahul musta'an. Kita lihat sini Rawal Bukhari. Jadi termasuk dosa besar al yamin al ghamus, sumpah palsu. Jadi lebih baik kalau orang jualan online atau offline itu jujur. Paham ya? Jujur itu enak. Tenang. Tapi kalau orang jualan enggak jujur, sudah tahu itu barangnya KW dibilang ori, sudah tahu barangnya bekas dibilang baru, nah itu hati-hati. Walaupun dia bumbui dengan sumpah-sumpah yang palsu, walaupun laris dagangannya, walaupun untungnya besar, tapi enggak ada berkahnya. Kenapa enggak ada berkahnya? Karena perkara yang haram yang dia tempuh. Paham ya? Antum atau kita lebih baik jualan dengan jujur, untungnya sedikit daripada apa? Bohong, dusta, sumpah palsu tapi untungnya banyak. Paham ya? Kita lihat di sini. Wal yaminul ghamus, ini penjelasannya perhatikan biar paham apa sih yamin ghamus itu apa? Wal yaminul ghamus allati yata'ammat fiha al-kadhib. Sumiyat ghamusan li'annaha taghmis al-halif fil ism. Ini. Artinya apa? Sumpah palsu adalah sumpah yang orang itu sengaja dusta. Berdusta dengan sengaja, gitu loh. Jadi dia sumpahnya itu bukan karena ragu atau bukan karena disuruh orang, bukan karena dia itu benar-benar dusta dalam sumpah itu ya. Nah, dinapan ghamus kenapa? Dikarenakan sumpah tersebut mengecelupkan, memasukkan orang yang sumpah ke dalam dosa. Bayangkan itu. Ghamus, na'am. Berani sumpah wallahi wa billahi wa tallah, tiga langsung ya sebut. Padahal satu aja udah haram. Ini tiga langsung. Wallahi billahi tallah. Huruf sumpah dipakai semua sama dia. Ya akhi, ini harganya berapa? Harganya 50.000. Mahal sekali. Wallahi wa billahi wa tallah. Ini harga kulaannya itu enggak boleh segitu, 50 tak kasih paling murah itu. Kulaannya aja 60.000, tak turunkan 10.000 katanya. Allah musta'an. Dia padahal untuk mengelabui aja. Ternyata dicek kulaannya cuma 30.000, untung 20.000. Tapi apa? Sumpah palsu. Allahul musta'an. Hati-hati. Jual beli kadang kita terpancing seperti itu, tapi kondisikan. Jangan sampai kita bersumpah sumpah palsu. Paham ya? Lebih baik kita jelaskan. Ini harganya sekian. Harganya sekian. Menyebutkan harga kulaan enggak wajib. Antum mencari untung banyak boleh, tapi jangan mendzalimi orang lain. Perantara ya, maklar. Perantara tidak masalah. Perantara memasarkan barang orang lain, menjualkan barang orang lain tidak masalah, tapi lihat kesepakatannya. Kesepakatannya taruhlah antum pasarkan barang ana ini dengan harga sekian, jangan lebih dari itu. Yaudah, dia jangan lebih karena khawatir nanti rusak harga pasaran. Faham ya? Kalau misalkan si pemilik barang ngomong tolong jualkan barang kami, untungnya terserah tuh ngambil berapa. Udah, berarti dia dibebas. Faham ya? Nah, seperti itu. Enggak ada larangan maklar menjualkan barang orang lain karena barangnya walaupun bukan milik dia, tapi dia sudah ada transaksi dengan orang lain pemilik barang tadi itu. Yang dia larang itu menjual barang yang dia tidak punya. Dan tidak ada kaitannya dengan pemilik barang. Paham ya? Namanya al-bai' fima la yamlik. Menjual barang yang dia tidak memilikinya. Itu hindari. Kesimpulan sini syahidnya, sumpah palsu berbahaya sekali. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yuzakkihim. Perhatikan ini, wa lahum adzabun alim. Tiga orang yang nanti di hari kiamat Allah taala enggak akan ngajak bicara dan tidak akan memberikan rekomendasi mentazkiyah sama sekali. Dan mereka mendapatkan adab yang pedih. Tiga orang. Perhatikan ya. Tiga orang yang nanti Allah Ta'ala tidak akan ngajak bicara di hari kiamat kelak. Dan tidak akan mentazkiyah. Dan juga malah orang tersebut mendapatkan apa? Adab yang pedih. Adab yang pedih. Nah, siapa tiga tersebut? Simak baik-baik kitabnya. Pertama, Al-Musbil Izarahu. Nah, yang pertama apa? Al-Musbil Izarahu. Kitabnya disimak ya. Enam orang yang memanjangkan pakaiannya sampai di bawah mata kaki. Paham ya? Ini yang pertama. Ustadz itu kan memanjangkan itu dapat ancaman azab kalau sombong, kata sebagian mereka gitu kan. Lafadznya kan na barakallahu fikum la yang innallaha la yangdur man jarra saubahu khuyala. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan melihat orang yang memanjangkan pakaiannya karena sombong. Kalau kita enggak sombong apa-apa katanya. Kalau enggak sombong kena ancaman yang lain. Jangan langsung apa? Langsung memutuskan. Ada hadis banyak sekali mengenai isbal. Kalau enggak sombong kena ancaman neraka secara umum. Ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Hadisnya sahih riwayat Muslim. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Apa-apa yang menjulur berupa kain atau pakaian di bawah mata kaki termasuk bagian dari neraka. Sombong enggak sombong masuk. Kalau sombong bagaimana? Tambah parah lagi kalau sombong. Apa Allah Ta'ala tidak akan melihat? Innallaha la yanzur man jarra saubahu khuyala. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan melihat orang yang memanjangkan pakaian sampai di bawah mata kaki dalam keadaan sombong. Jadi kalau sombong ancamannya tambah berat. Sudah masuk neraka, Allah Ta'ala enggak melihatnya. Tapi kalau enggak sombong ancamannya umum masuk neraka. Milih mana? Ya enggak usah milih. Paham ya? Sombong enggak sombong tetap ancamannya ada gitu loh. Lah tahu dari mana Ustaz kalau itu sombong? Dalilnya ada lagi. Nah barakallahu fikum, Allah Ta'ala telah menyebutkan melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi kita Muhammad alaihi wasallam, "Iyyakum wa isbalal izar." Hati-hati kalian, tinggalkanlah isbal, sarung pakaian atau yang semisalnya. Fa innaha minal makhilah. Karena sesungguhnya perbuatan tersebut termasuk kesombongan. Wallahu la yuhibbul makhilah. Sedangkan Allah Ta'ala tidak mencintai kesombongan. Jadi langsung difonis langsung sombong. Perbuatannya itu sudah sombong walaupun dia enggak sombong gitu loh. Paham ya? Perbuatan dia memanjangkan itu walaupun dia gayanya enggak sombong, sudah ditak sombong gitu loh. Jadi enggak bisa ngelawan sudah. Paham ya? Enggak bisa ngelawan. Yang sombong ancamannya berat, masuk neraka enggak dilihat oleh Allah Ta'ala. Yang tidak sombong memanjangkan kainnya sampai di bawah mata kaki kena ancaman neraka. Enggak ada pilihan lagi sudah. Kecuali apa? Menaikkan pakaiannya sampai di atas mata kaki. Yang afdalnya sampai nah barakallahu fiikum pertengahan betis. Yang amannya sampai di atas mata kaki. Di tengah-tengah mata kaki berbahaya. Di tengah-tengah mata kaki itu wah ana masih enggak berani Ustaz, sungkan segan saat itu. Tengah-tengah mata kaki itu berbahaya. Karena apa? Karena khawatir turun. Nanti kalau turun kena pakai haram. Lebih baik di atasnya afdalnya setengah betis. Paham ya? Itu sudah dibahas para ulama rahmatullahi alaihim ajmain. Kesimpulannya apa barakallahu fikum? Yang pertama, orang yang Allah Ta'ala tidak ngajak bicara, enggak akan ngasih tazkiyah dan tidak akan memberikan apa? Nah, barakallahu fikum, rahmatnya maksudnya apa? Maksudnya Allah Ta'ala akan mengadab dia dengan adab yang pedih. Nah, tidak langsung dikasih nah barakallahu fikum kemuliaan sebagaimana yang lainnya. Siapa pertama? Orang yang musbil. Musbil itu sama'il asbal yusbilu isbalan musbil. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi musbil itu adalah pelakunya. Orang yang memanjangkan celananya, sarungnya, jubahnya, kainnya di bawah mata kaki, itu namanya musbil. Hukumnya apa? Haram. Yang kedua, wal mannan. Orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian. Antum kemarin udah kasih, sekarang gak mau ngasih ana. Hati-hati. Kalau ngasih sesuatu ke orang lain itu ikhlas. Jangan pernah mengungkit-ungkit, walaupun sekecil apa punya antum kasihkan, antum ungkit, kena ancaman. Apalagi sampai meminta balik. Mana kemarin jam yang anak kasihkan? Sini balikkan. Hati-hati. Ancamannya apa? Kalau jam atau makanan atau sesuatu dikasihkan, sudah dikasihkan ini ya, dihadiahkan, dia minta balik. Itu bagaimana? Kal-kalb yarji fi qai'ihi. Seperti anjing yang menjilat kembali muntahannya. Hadiah ini ya. Paham ya? Hadiah. Kalau hadiah dikasihkan kok diminta balik seperti anjing yang menjilat kembali muntahannya. Paham ya? Hati-hati barakallahu fiik. Jadi kalau ngasih itu lillah karena Allah Ta'ala, bukan karena fulan, bukan karena alam. Ngasih pemberian walaupun sedikit ataupun banyak lillah. Apa kata Allah Ta'ala dalam surat Al-Mudathir? Wala tamnun tastakthir. Kamu jangan memberi kemudian apa? Berharap agar dibalikkan yang lebih banyak atau yang semisalnya. Nah, barakallahu fikum, kamu jangan memberikan kepada orang lain sesuatu pemberian kemudian berharap agar apa? Dibalas. Paham ya? Yang balas biar Allah Ta'ala. Ini bantahan juga terhadap orang-orang yang terkadang apa? Terkadang suka barakallahu fikum mengharuskan untuk nyumbang gitu loh. Di kampung-kampung itu. Jadi nanti kalau ada acara waliman, acara pernikahan, ada buku khusus Alkitab Al-Khas, buku khusus. Catatannya apa? Fulanah bintu fulan, fulan nyumbang sekian. Nanti kalau ada acara sebulan, buka lembarannya. Oh, fulan dulu nyumbang 300 ribu. Wana enggak punya uang ya, kalau punya cuma 100. Akhirnya dia apa? Minjam ke orang lain untuk nyumbang. Membebankan apa? Perkara yang tidak dibangun syariat. Akhirnya suaminya marah-marah. Mana sok kerja sepekan uangnya habis semuanya dipakai nyumbang istrinya. Allah musta'an. Orang yang nyumbang itu inisiatif. Orang bersedekah itu inisiatif. Jangan pernah apa? Terpaksa untuk nyumbang gara-gara pernah disumbang orang lain, lu keliru. Antum atau kita hidup bermasyarakat, punya masyarakat yang beraneka ragam bentuk dan jenisnya. Ya enggak? Kadang ada acara, kita lagi duduk santai di rumah, ketok-ketok pintunya. Assalamualaikum. Dikasih apa? Dikasih makanan dari tetangga tersebut. Ya kita ucapkan jazakumullah khairah. Amin. Terima kasih. Perkara nyumbang enggak nyumbang itu urusan antum gitu loh. Enggak nyumbang enggak masalah, syariat enggak mengharuskan. Mereka ngasihnya ikhlas enggak? Itu loh kalau kembali ke syariat gitu. Kalau enggak enak ya nyumbang secukupnya. Karena kalau orang awam yang jauh dari ilmu, antum nyumbang sedikit, dikerumpi nanti. Amin ya. Dulu dia nyumbangnya 300, nah antum kembali nyumbang cuma 50. Wah. Siap-siap. Paham ya? Ini terbukti. Jadi orang harus bisa mengkondisikan keadaannya, jangan sampai nyumbang itu karena gara-gara biar dibalas, jangan. Biarkan yang balas Allah Ta'ala, jangan manusia. Wala tamnun tas takfir, jangan kamu mengungkit-ungkit pemberian yang sudah antum, yang sudah kalian berikan, kemudian minta dibalikkan lagi, jangan. Faham ya? Yang ketiga ini, syahid yang ketiga ini, orang yang Allah Ta'ala tidak akan ngajak bicara di hari kiamat, dan juga orang yang Allah Ta'ala tidak akan mentazkiyahnya serta tidak akan barakallahu fikum memberikan apa? Ampunannya di situ secara langsung ya maksudnya ya, dan mendapatkan adab yang pedih. Pertama musbil, kedua manan, ketiga wal munfik sil'atahu bil halq al kadzib, orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu. Al munfik sil'atahu itu orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu. Laris dagangannya karena dia sumpah palsu tadi. Ini barang ana ini ori dari luar negeri. Negeri mana? Negeri seberang katanya. Allah musta'an, ori katanya. Padahal KW, waris manis. Sandal Eger contohnya aja ya. Kalau asli ori 290. Paham ya? Kalau KW 60.000. Dia bilang ini asli ori ini karena sudah lama enggak laku, tak jual murah 60.000 aja sudah. Laris. Masa sini ori? Wallahi billahi tallah, sumpah tiga di dobel langsung. Wallahi billahi tallah, langsung orang percaya. Ini enggak mungkin dia bohong, ini yang jualan pakai peci ini. Masya Allah, langsung kurang waris, beli semuanya ternyata KW. Itu pun bukan KW nomor satu, nomor dua. Lamsan, dia sumpah, laris dagangannya. Tapi sumpah palsu, hati-hati ini. Al-mungfit sil'atahu bilhalaf. Nam al-garib, orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu, sumpah bohong. Paham ya? Perlu diperhatikan. Jual beli itu pokoknya kalau jujur tenang sudah. Ingat hadis siapa itu? Hakim bin Hizam. Jadi kalau jual beli ingat-ingat hadis Hakim bin Hizam. Muttafaqun alaih. Apa? Al-bay'an bil khiyar ma lam yatafarraqa. Jual beli itu boleh saling memilih selama belum berpisah. Syahidnya setelahnya. Fa in shadaqa wa bayyana burika lahumu fi bai'ihima. Kalau jujur dua-duanya, saling terang-terangan, diberkahi jual beli keduanya. Selesai. Jujur, terang-terangan, yang dipakai itu membeli uangnya asli bukan palsu, barangnya pun juga jelaskan barangnya seperti ini jelas jujur. Diberkahi. Sebaliknya, wa in kadzaba wa katama muhikat barokatu bai'ihima. Tapi kalau orang jual beli, pembeli dan penjualnya saling dusta dan menyembunyikan sesuatu, enggak jujur, dicabut keberkahan keduanya. Ngeri. Jual beli itu enggak sembarangan. Jangan yang penting dapat untung. Yang penting untungannya banyak besar, jangan itu. Yang penting berkah yang dapatkan. Faham ya, walaupun untung sedikit. Nah. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, kita lanjutkan lagi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Dan kemudian berikutnya Rasulullah SAW juga mengatakan man halafa ala yaminin, man halafa ala yaminin liyaktati'a biha mal imri'in muslim, liyaktati'a biha mal imri'in muslimin laqiyallah wa huwa alaihi ghadban, qila wa in kana syai'an yasiran ya Rasulullah, qala wa in kana qadiban min araq. Rawi Muslim, ngeri. Sedikit pun ternyata kena ancaman juga. Perhatikan baik-baik itu hadisnya itu. Barang siapa yang bersumpah dengan sumpah yang palsu dalam rangka untuk bisa mengambil harta orang lain, mendolimi mengambil harta seorang muslim, niscaya dia nanti dari kiamat akan berjumpa kepada Allah Ta'ala dalam keadaan Allah Ta'ala benci dan murka. Bayangkan itu, berjumpa kepada Allah Ta'ala dalam kondisi Allah Ta'ala itu marah dan murka kepada orang tersebut. Langsung segenap para sahabat atau sebagian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, walaupun yang diambil itu sesuatu yang sedikit, walaupun sebatang siwak, siwak atau siwak enggak, sebatang siwak sekecil itu pun dimintai pertanggungjawaban itu loh, paham ya? Nah barakallahu fiik, walaupun cuma sebatang siwak itu kalau dia ngambil dengan cara kedoliman sumpah palsu tadi itu kena ansaman Allah Ta'ala, jumpa dalam keadaan apa? Murka dan benci. Jadi upayakan jujur, paham ya? Jujur itu apa kemarin? Pahit tapi manis. As-sidqu hulwan wa huwal murru, ya kan? As-sidqu hulwan wa huwal murru. Kejujuran manis tapi pahit. Karena orang yang jujur jarang sekali gitu loh. Pahit tapi manis hasilnya, orang senang kalau penjual jujur. Di mana-mana kalau penjual jujur orang senang. Tapi kalau udah gak jujur sekali saja, langsung tersebar kemana-mana, orang tidak akan mendekat lagi. Paham ya? Jualan apa saja, jujur orang senang. Masya Allah, seperti itu. Nah, tapi pahit. Karena harus butuh apa? Harus butuh, nam barakallahu fikum, dilatih dan terbiasa. Karena kejujuran sangat mulia tadi itu. Nah. Berikutnya, wa qawlu wa idha uljar, termasuk dosa besar mengganggu tetangga. Dikit lagi ya. Termasuk dosa besar apa? Mengganggu tetangga. Jadi jangan pernah mengganggu tetangganya. Baik dengan ayamnya, dengan kambingnya, dengan sapinya, enggak boleh walaupun hewan. Tetangga antum lagi jemur apa kemarin? Padi. Ayamnya antum sengaja apa? Nah, barakallahu fikum disuruh pergi nyari maisyah. Apa maksudnya? Maksudnya ayamnya sengaja dilepas di kandangnya biar makan padi tetangga. Haram, mengganggu itu namanya. Paham ya? Jadi harus paham seperti itu, jangan sampai mengganggu apa tetangganya. Kita lihat di hadis Rasulullah SAW, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, tiga kali Rasulullah sumpah ini, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, demi Allah seseorang tidak beriman, demi Allah seseorang tidak beriman, demi Allah seseorang tidak beriman. Perhatikan hadis ini, simak. Nah, sampai tiga kali. Kemudian qila man ya Rasulullah, siapa orang yang enggak beriman tuh ya Rasulullah? Qala alladzi la ya'man jaru bawa'iqah. Paham ya apa artinya? Yaitu orang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatannya. Dari kejahatan dia tetangga enggak aman. Mungkin dia suka mencuri telur tetangganya, mencuri apa? Mangga tetangganya, mencuri ayam tetangganya. Itu semuanya masuk barakallahu fiik, masuk dalam larangan tersebut. Allahul musta'an. Jadi jangan sampai kita mengganggu tetangga kita. Jangan sampai kita menyakiti tetangga kita walaupun dengan perbuatan seperti itu. Paham ya? Makanya di dalam ada pada bangun rumah kalau bertetanggaan, upayakan jendela-jendela yang kita miliki jangan mengarah ke dalam rumah tetangga kita. Agak ditinggikan atau bikin jendela yang arah yang lain. Karena apa? Karena tujuannya biar enggak nampak apa-apa yang terjadi di dalam rumah tetangga kita gitu loh. Itu sampai dibahas itu. Paham ya? Kalau di Yaman dan Arab sana itu lihat. Jarang sekali orang jendela itu berhadapan-hadapan. Tetangga-tetangga yang lainnya. Kalau di sini ada jendela, mereka bikin jendela bagian sini, bagian sana. Enggak berhadapan itu loh. Karena tujuannya apa? Biar tertutup aurat yang ada dalam rumah tersebut. Paham ya? Nah, kalau di Indonesia kan kebanyakan orang yang enggak paham ya. Jadi kadang mereka sudah biasa seperti itu, padahal kadang kalau dibuka jendelanya kelihatan dalam kan. Kalau di sana tidak. Orang Arab itu biasanya jendelanya agak tinggi, kemudian itu pun enggak berhadapan-hadapan itu loh. Tujuannya tadi itu biar na barakallahu fikum tidak apa nampak aurat yang ada dalam tetangga tersebut. Kemudian apalagi di antaranya? Hidup bertetanggaan, kalau bertamu ngetok pintunya, assalamualaikum. Jangan apa, di depan pintu ini. Minggir dikit. Tujuannya apa tujuannya? Kalau pintu dibuka, dalam gak nampak. Paham ya, minggir dulu. Jangan di depan pintu persis, assalamualaikum. Begini. Dibuka pintunya, dalam ternyata masih ada yang mungkin tidur, atau belum persiapan, atau khawatirnya ada istrinya, atau anak perempuannya, itu yang dikhawatirkan. Itu dibahas juga dalam fikih ya. Jadi kalau bertamu, ngetok pintu, assalamualaikum, 3 kali dijawab, alhamdulillah gak jawab, pulang. Itu pun apa? Upayakan berdirinya tidak di tengah pintu persis, tapi di pinggir. Biar kalau dibuka, gak nampak dalamnya. Nah, kita lihat sedikit lagi. Wa fi riwayatil muslim la yadkhulul jannah man la ya'man jaruhu bawa'iqah. Ay la ya'man jaruhu sururahu. Bawa'iqah artinya surur. Di situ dijelaskan itu ya, bawa'iq artinya surur. Artinya apa? Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dengan apa? Kejahatannya. Kejahatan orang tersebut. Jadi tetangga kalau tidak merasa aman dari kejahatan orang tadi, maka diancam tidak masuk surga. Lah berarti kafir Ustaz. Lah ini buktinya enggak beriman. Kita katakan peniadaan keimanan bagi pelaku dosa besar bukan secara mutlak, tapi yang ditiadakan apa? Mutlak, yang ditiadakan apa? Al-iman mutlak. Maksudnya bagaimana? Iman yang sempurna yang ditiadakan. Kesempurnaan keimanan yang ditiadakan bukan secara total gitu loh. Paham belum? Seperti contohnya apa? Contohnya la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian habis imannya atau bagaimana? Bukan, tidak sempurna. Paham ya? Tidak sempurna keimanan di antara kalian. Paham salah ya? Jadi jangan sampai antum bingung ini. Ini kan pelaku dosa besar kok enggak beriman ya? Kita katakan tidak beriman dan iman yang sempurna. Paham salah ya? Banyak dalil yang terkadang ditiadakan keimanannya bukan seluruhnya tapi kesempurnaannya. Seperti apa? Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qul aslamna. Orang-orang Badui mengatakan kami telah beriman. Jangan mengatakan seperti itu, tapi katakanlah kami telah berislam. Kalian belum beriman, masih belum beriman dengan iman yang sempurna. Mafhum salahnya? Naam. Ikhwani fid din azza wa jalla, ay la ya'man jaru sururahu. Tetangganya tidak merasa aman dari kejahatan dan kejelekannya. Tetangganya tidak apa merasa aman dari kejelekan dan kejahatannya. Jadi kalau bertetangga, upayakan kita bisa mengkondisikan. Kalau antum taruhlah, enggak suka diganggu, jangan ganggu tetangga antum. Kalau kalian atau kita enggak suka, nah barakallahu fikum, merasa terganggu dengan apa yang ada di orang lain, jangan mengganggu orang lain gitu loh. Paham ya? Kalaupun taruhlah antum baguslah nyetel murotal, enggak masalah murotal, jangan keras banget. Di hadapan tetangganya gitu, salon, mic-nya 2 gitu, nyetel murotal, terus sama. Wah, dia nyapu-nyapu santai gitu. Ganggu. Paham ya? Jangan mengganggu. Hatta walaupun murotal yang antum setel, gitu loh. Paham ya? Nah, upayakan dikondisikan. Bertetangga seperti itu, diupayakan bisa apa bisa mengkondisikan keadaannya. Nah, kita lihat seperti ini ya. Berikutnya ya, kata beliau, wa kana min du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min jari su' fi daril maqam, fa inna jarad dunya yatahawwal. Rawahu An-Nasa'i al-Bukhari fil Adabil Mufrad bi sanad sahih, masyaallah. Dahulu termasuk doa yang Rasulullah ucapkan, ini doa yang Rasulullah ucapkan, Allahumma inni a'udzubika min jari su' fi daril maqam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari tetangga yang jelek di negeri akhirat. Karena sesungguhnya tetangga yang di dunia itu bisa berubah. Maksudnya berubah, berpindah. Kalau dulu di dunianya tetangganya nampak kalau pingin jelek, nanti bisa apa? Bisa jadi tetangganya dekat jelek juga. Walaupun hadisnya ini ada kalam nampak kalau pingin, kesimpulannya apa? Kesimpulannya syahidnya di sini berlindung dari tetangga yang jelek. Itu syahidnya. Paham ya? Nah, karena apa? Karena tetangga yang jelek itu pengaruhnya juga bisa jelek juga. Karena bagaikan teman dekat, karena antum tetangga antum jelek, kalau antum enggak kuat, antum ikut jelek juga, gitu loh. Paham ya? Nah, kalau tetangga antum baik, kemudian antum nah bisa meniru kebaikan, ikut baik juga, gitu loh ya. Jadi dikondisikan. Dikit lagi. Wa qila lin nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna fulanah taqumul lail wa tasumun nahar wa taf'al wa taf'al wa tasaddaq wa tu'dhi wa tu'adnam wa tu'dhi jiranaha bi lisaniha. Ini bayangkan amalan sudah apa? Banyak amalan yang dia lakukan. Nah, amalan sudah banyak yang dia lakukan lihat ini. Dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sesungguhnya fulanah," wanita ini ya, "dia salat malam puasa siang hari, dia melakukan ibadah, bersedekah, tapi ganggu tetangganya dengan lisannya. Paham ya? Biasanya kalau orang awam ya, walaupun enggak semuanya, kalau sudah padu, bahasanya padu, adu mulut. Paham ya? Apalagi kalau perempuan itu peran di situ udah. Kalau antum analane pernah nyaksikan, kalau antum mungkin pernah nyaksikan juga ya, kalau adu mulut kalau perempuan-perempuan rasanya masya Allah luar biasa. Wow. Sulit untuk dibendung. Wah. Fulanah sama fulanah adu mulut gara-gara apa? Gara-gara jangkrik. Allah mustahan. Dia ternak jangkrik, kemudian apa barakallahu fikum sama dia enggak dikondisikan jangkriknya masuk ke rumah tetangga. Anaknya ternyata apa? Lagi sakit, ternyata jangkriknya kemana-mana. Gara-gara jangkrik muara ribut. Allah mustahan. Dikondisikan. Ini lihat ini. Ya Rasulullah, itu ada fulana perempuan sholat malam, puasa terus, puasa siang, beribadah, sedekah, tapi ganggu tetangganya dengan lisannya. Faqala Rasulullah SAW, la khaira fiha hiya min ahlin nar. Ngeri. Tidak ada kebaikan pada wanita tersebut. Dia termasuk penduduk neraka. Bayangkan, difonis langsung termasuk penduduk neraka. Maksudnya dapat ancaman neraka dia itu. Wa fulana tusallil maktubah wa tusnam wa tasaddaq bi aswar wa la tu'di ahadan. Faqala Rasulullah SAW, hiya min ahli jannah. Masya Allah. Sedangkan si fulana, perempuan yang satunya, dia sholat 5 waktu, bersedekah dengan apa? Dengan 6 aswar. Aswar sebutan bawah itu wahya al-qit'ah min aqit. Itu potongan, nah barakallahu fikum, semacam potongan potongan makanan keju dan semisalnya itu ya. Ya semacam apa na'am barakallahu fikum makanan Arab lah yang biasanya dicampur makannya dengan ayam atau semisalnya. Paham ya? Nah, potongan ini potongan semacam potongan roti gitu ya. Potongan roti. Tapi enggak ganggu tetangganya. Akhirnya Rasulullah mengatakan dia termasuk penduduk surga. Rawal Bukhari fil Adabil Mufrad bisanad sahih. Berarti Imam Bukhari punya kitab lain ya. Na'am. Kitab lain yang bagus ini Al Adabil Mufrad ini. Cuman na'am barakallahu fikum itu pun masih ada tahqiqnya gitu loh. Karena Al-Adabul Mufrad beda dengan Sahih Bukhari. Kalau Sahih Bukhari ketat sekali, Sahih Bukhari enggak sembarangan. Sahih Bukhari itu memang ketat sekali, beliau ketika masukkan satu hadis saja sebelum masuk ke dalam Sahih Bukhari salat 2 rakaat terlebih dahulu. Paham ya? Kisahnya seperti itu Imam Bukhari. Makanya kalau Sahih Bukhari sepakat sudah, tapi kalau Adabul Mufrad itu masih ada Sahih Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Albani. Berarti ada yang sahih, ada yang mungkin dikritik. Paham ya? Sehingga apa? Dikumpulkan, diteliti, dicek oleh Al-Imam Al-Albani, muncullah kitab Sahih Al-Adabul Mufrad. Paham ya? Tapi kalau Sahih Bukhari enggak ada, Sahih Bukhari enggak ada. Sahih Bukhari lah sahih sudah, enggak usah iskan lagi sudah. Imam Bukhari sangat hati-hati ketika meletakkan hadis dalam Sahih Bukhari. Enggak seperti nah barakallahu fikum nah meletakkan yang lainnya karena syaratnya ketat masing-masing perawi. Imam Bukhari mensyaratkan berapa kemarin? Masing-masing perawi syaratnya berapa? 2 syarat. Enggak sembarangan. Syarat pertama harus bertemu, saling bertemu antara murid dan gurunya. Syarat kedua mu'asarah sezaman. Bayangkan sangat berat sekali sezaman dan bertemu sangat berat sekali. Paham ya? Karena yang namanya muhadits itu banyak di mana-mana gitu ya. Nah, maksudnya jauh-jauh jaraknya. Nah, seperti itu. Ini sekedar selingan bahwasanya kitab karya Imam Bukhari ada juga kitab Al-Adabul Mufrad. Naam. Dikit lagi, waqala sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka jangan mengganggu tetangganya. Muttafaqun alaih. Qala Syekh rahimahullah taala wa ghair dzalik mimma la Allah azza wa jalla anhu aw rasuluh. Dan selain itu dari perkara-perkara yang Allah dan Rasulnya melarangnya. Nah, barakallahu fikum, bab yang masalah ini banyak sekali. Nah, barakallahu fikum, tidak ada batasannya kata beliau. Akan kita lanjutkan yang pembahasan berikutnya pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin.